Dan Rasulullah SAW juga menjadikan berlomba-lomba ini metode dalam melakukan kebaikan. Di antaranya yang dilakukan metode melakukan perlombaan dalam kebaikan, yaitu pada perang yang pertama terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang yang musyrikin, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada perang Badar. Maka metode yang dibuat oleh Rasulullah SAW ketika itu menjadikan kaum muslimin dua kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin. Ketika itu para sahabat ada yang dari Mekah dan ada yang dari Madinah. Kalau yang dari Mekah mereka dikenal dengan Muhajirin, sedangkan yang dari Madinah mereka dikenal dengan Ansor. Maka kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah, mereka dibikin satu kelompok oleh Rasulullah SAW dan dijadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinannya. Dan Ansor dijadikan Rasulullah SAW satu pasukan juga yang berbeda, dan dijadikan mereka pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhuma. Sehingga apa? Dua pasukan ini mereka saling berlomba siapa yang lebih banyak membunuh dan mengalahkan musuh. Ya, maka mereka saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan perlombaan tantangan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Ya, dan tentunya untuk pekerjaan sulit tersebut mendapatkan pahala yang besar. Ketika para sahabat dikepung oleh pasukan sekutu, yaitu kumpulan dari orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi mereka seluruhnya berkumpul untuk bersekutu untuk membunuh kaum muslimin yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Perang Ahzab, yaitu kumpulan dari orang-orang yang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Maka ketika itu mereka tidak bisa langsung masuk ke kota Madinah karena adanya parit, sehingga dikenal dengan Perang Khandaq. Ya. Nah, di saat ketakutan tersebut, maka Rasulullah SAW butuh informasi-informasi yang ada di bagaimana keadaan kaum musyrikin sekarang. Mereka sudah berkumpul jumlah yang begitu banyak, ya, dan sebelahnya para sahabat mereka mempertahankan. Sehingga Rasulullah SAW memberikan, ya, perlombaan siapakah yang berani masuk menyusup ke pasukan musuh untuk mencari informasi. Kemudian apa balasan yang akan diberikan pada Rasulullah SAW? Saya akan menjamin dia akan menjadi temanku di surga nanti. Ya. Sehingga apa? Para sahabat termotivasi untuk melakukan tugas yang sulit tersebut. Tantangannya adalah nyawa. Kalau ketahuan bisa dibunuh. Dan pahalanya adalah surga. Ya. Dan itu pahala yang sangat besar. Nah, metode inilah sering diterapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi agama Islam, kalau kita perhatikan bahwa mensyariatkan kita untuk melakukan perlombaan, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, sebagai seorang Muslim, hendaknya kita berusaha di antara kita untuk membuat perlombaan-perlombaan untuk menghasilkan kebaikan, kemaslahan di tengah-tengah kita. Tetapi, ya, seiring kaum muslimin mereka makin jauh dari agama Allah, akhirnya perlombaan-perlombaan ini memang sesuatu yang menantang dan itu tabiat manusia. Dan banyaklah diadakan perlombaan-perlombaan bukan lagi tujuannya untuk kebaikan, bukan lagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlombaan dengan sudah jauhnya kaum muslimin dari agama Allah, maka perlombaan itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, materi dari perlombaan tersebut disyariatkan. Artinya memang ada dalil yang menjelaskan bahwa ini dianjurkan, disyariatkan. Dan juga ada dalilnya bahwa disyariatkan untuk memberikan hadiah pada perlombaan yang disebutkan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, materi perlombaan tersebut dibolehkan oleh syariat kita melakukan perlombaan tersebut. Tetapi syariat melarang kita untuk memberikan hadiah pada perlombaannya, pemenangnya. Yang ketiga, materinya itu dilarang oleh syariat. Nah, otomatis perlombanya saja sudah dilarang, apalagi memberikan hadiahnya. Maka dilarang untuk memberikan hadiahnya. Pertama, apa bentuk perlombaan yang disyariatkan, ada dalilnya, dan juga disyariatkan berikan hadiah pada pemenangnya. Yang pertama yaitu pacu kuda, kemudian pacu unta, dan lomba memanah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, dikeluarkan hadis ini oleh Abu Daud, dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. La sabaqa illa fi khuffin au haf au fi hafirin au naslin. Tidak boleh memberikan hadiah kecuali pada perlombaan unta atau kuda atau memanah. Sehingga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas pacuan kuda yang terlatih, yaitu dari mulai startnya dari Hafya, kemudian finishnya di Zaniyatul Wada. Ini jaraknya kira-kira 21 km. Ini khusus untuk kuda yang sudah terlatih. Ya. Sedangkan Rasulullah SAW membuat perlombaan pacu kuda juga, yaitu kuda yang tidak terlatih, yang mana mulainya startnya dari Saniyatul Wada dan finishnya di Masjid Bani Zuraik. Jaraknya hanya 3,7 km. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ini disyariatkan, yang mana Rasulullah SAW membuat perlombaan ini. Dan pemenangnya diberi hadiah. Ya, itu juga yang diriwayatkan oleh disyariatkan Syalbani, diriwayatkan oleh Baihaqi. Bahwa Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Kemudian juga pada pacu unta, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, yang mana Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang diberi nama dengan Adbah. Adbah. Unta beliau ini tidak pernah terkalahkan, selalu menang dalam perlombaan-perlombaan. Namun suatu ketika, ya, datang orang Arab Badui mengendarai unta dan mengalahkan unta Rasulullah SAW. Maka para sahabat merasa tidak senang, merasa tidak nyaman. Kenapa Rasulullah SAW dikalahkan oleh seorang Arab Badui? Maka ketika itulah Rasulullah SAW menyampaikan ucapan beliau, begitulah takdir Allah, bahwa sesuatu yang jaya suatu saat pasti akan dikalahkan. Itu sudah ketentuan Allah, takdir kauniyah di alam semesta ini. Allah jadikan bahwa manusia itu kejayaannya akan dikalahkan, ditaklukkan suatu saat. Ya. Maka Rasulullah SAW mencoba menghibur para sahabat. Hadis ini dikatakan Imam Bukhari. Kemudian juga dalil tentang disyariatkan yang ketiga, yaitu lomba memanah. Ya. Ketika suatu ketika diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang dari Bani Aslam. Kemudian ketika itu mereka sedang melakukan lomba memanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail." Ya, jadi Bani Aslam merupakan keturunan dari Nabi Ismail, yang mana Nabi Ismail lah yang awal dengan kabilah sekitar Arab ketika itu menikah dengan wanita Arab, ya, dan akhirnya menjadi banyaklah keturunan di kota Makkah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bani Aslam, memanahlah wahai Bani Aslam keturunan Nabi Ismail. Ismail dahulu seorang ahli panah. Ya, nenek moyang kita dulu adalah seorang ahli panah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memanahlah dan aku bergabung bersama kelompok yang ini. Dan beliau serta-merta ya bergabung dengan kelompok, satu kelompok dari yang terjadi perlombaan. Kemudian kelompok yang lain mereka tidak mau memanah. Ya. Kenapa? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak melakukannya? Maka mereka menjawab, ya, mana mungkin kami menang sedangkan engkau bersama kelompok lawan kami. Ya. Sehingga mereka tidak mau bertanding. Pasti kalah kami kalau gitu, katanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendukung kelompok yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, memanahlah saya bersama semua kelompok. Ya. Dan akhirnya ya mereka melakukan perlombaan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, inilah di antara perlombaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, la sabaqa illa fi hafir fi khuffin au fi hafirin au naslin. Tidak boleh memberikan hadiah pada perlombaan kecuali pacu unta, pacu kuda dan memanah. Kemudian juga ada aturannya dalam memberikan hadiah pada tiga perlombaan ini. Ya. Aturannya apa? Para ulama menjelaskan bahwa hadiah itu dibolehkan oleh pihak ketiga yang pertama. Ya, jadi hadiahnya itu dari pihak ketiga, apakah dari yang berkuasa, pemerintah, atau sponsor, atau donatur. Ini yang pertama. Atau hadiahnya yang kedua yang dibolehkan di antara dua kelompok ini atau di antara dua orang ini, hadiah itu hanya dari salah satu pihak. Ya. Contohnya, ya, saya katakan kalau kamu bisa mengalahkan saya dalam memanah, kamu saya beri hadiah 100.000. Kalau kamu menang. Tapi kalau kamu kalah, saya tidak mendapatkan apa-apa. Ini dibolehkan. Ya, ini disepakati para ulama, ini adalah dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan perlombaan pacu unta, kuda atau memanah, hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan pada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian ya. Hadiah berikutnya dalilnya itu Imam Nawawi berkata, hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku, untukmu hadiah sekian, dan jika saya mengalahkanmu, engkau tidak dikenakan apapun, hukum hadiah ini dibolehkan. Nah, ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Ini didasarkan dengan yaitu perlombaan antara Nabi dengan Rukana. Riwayat ini dhaif, didhaifkan oleh Syalbani, ya, tentang perlombaan Nabi dengan lomba gulat dengan Rukana. Tetapi hadis ini dhaifkan oleh Syalbani. Al-Hafiz Abdul Ghani mengatakan bahwa adu gulat antara Nabi dan Rukana ada dasarnya. Jadi ada dasarnya. Adapun riwayat yang kita sebut, kita ketahui, yaitu yang mana Rukana pernah menantang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bergulat. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saya menang, apa hadiah untukku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, Rukana mengatakan seekor kambing. Lalu terjadi pergulatan Nabi dan Rukana, dan Nabi berhasil mengalahkan Rukana. Ya. Lalu beliau mengambil seekor kambing. Kemudian Rukana mengajak, masih penasaran, ya, masa saya kalah? Akhirnya tantang lagi Nabi untuk bergulat. Dan Rukana terjatuh lagi. Kemudian beliau berkata, wahai Muhammad, demi Allah, selama hidup saya belum pernah kalah atau dalam gulat. Engkau bukan manusia biasa. Ya, saya belum pernah kalah gulat, tapi dengan engkau saya kalah. Engkau bukan manusia biasa. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang, ya, para sahabat mengatakan bahwa, diantaranya Abu Bakar mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kekuatannya lebih dari manusia biasa. Sehingga ketika beliau sakit, sebagaimana para sahabat mengatakan, demam sakitmu ini yaitu demam beberapa orang laki-laki. Ya, tidak akan, kalau seorang laki-laki tidak akan kuat menanggung beratnya demam tersebut. Nah, itu tadi kita katakan, Syalbani mengatakan hadis ini lemah, tapi ya ini ada dasarnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani. Nah, adapun perlombaan yang tiga tadi, kalau hadiahnya diambil dari para peserta, setiap para peserta yang ikut dalam perlombaan ini dipungut biaya. Uang hasil dari peserta tersebut ini dijadikan sebagai hadiah, ya. Maka ini hukumnya menjadi judi. Ini diharamkan, ya. Maka ini menjadi haram. Artinya apa? Uang yang didapat terkumpul dari para peserta ini diberikan hanya pada pemenang saja. Maka ini menjadi apa? Tidak jelas untung ruginya. Ya. Sehingga apa? Yang menang ini akan merugikan orang yang kalah. Nah, ini menjadi gharar. Ini pembahasan kita dalam kaidah, yaitu adanya ketidakjelasan, dan ini mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ini adalah bagian dari maisir. Ini yang dikatakan oleh Ar-Ramli. Jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah, maka hukum perlombaan tidak sah. Ya. Dan ini juga yang difatwakan oleh ulama dunia berkumpul, yaitu diadakan oleh OKI, negara Islam, yang mana menyebutkan kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapat hadiah, yaitu keputusannya, sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat bahwa seluruh hadiah atau sebagian tidak berasal dari semua peserta. Jadi hadiah itu tidak berasal dari semua peserta. Kalau hadiah itu semua peserta yang ikut harus membayar dan hasilnya itu yang diberikan hadiah pada pemenang, maka ini menjadi haram. Ya. Kemudian setelah kita tahu bahwa ada tiga perlombaan yang disyariatkan dalam Islam, apakah bisa dianalogikan pada perlombaan yang sama dengan yang tiga ini? Contohnya pada memanah dengan perlombaan menembak misalkan. Kalau pacu kuda, pacu unta dengan pacu keledai atau pacu gajah misalkan. Kemudian kalau, ya itu, ya, apakah bisa disamakan? Karena di dalam nas itu hanya disebutkan memanah kuda dan unta. Bisa enggak yang semakna seperti yang kita sebutkan tadi? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dan ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali, mengatakan tidak dapat dianalogikan. Ya, jadi Hanafi, Imam Hanafi, mazhab Maliki dan Hambali, maaf, mazhab Maliki dan Hambali, Ahmad bin Hambal dan Imam Malik mengatakan tidak bisa hanya dibolehkan memberikan hadiah pada 3 perlombaan tersebut. Karena Rasulullah SAW menyebutkan la sabaqo, tidak boleh beri hadiah pada perlombaan. Nah, ini larangan ya dalam muamalah. Pada asalnya semuanya boleh, tapi di sini Nabi mengkhususkan, mengecualikan, ya, tidak boleh perlombaan itu diberi hadiah kecuali hanya pada 3 hal. Ini menunjukkan menurut Imam Ahmad dan Imam Malik menunjukkan bahwa dalam perlombaan itu hanya 3 ini saja yang boleh diberikan hadiah sebagaimana disebutkan Nabi. Hadis ini dikatakan Abu Daud dan hadis ini dinyatakan Sahih Al-Albani. Pendapat kedua ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya, mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan Imam Nawawi berkata, boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam. Ya. Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah dan keledai menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab. Maksudnya mazhab Imam Syafi'i. Yang menjadi dalil pendapat ini adalah kias, menganalogikan. Jadi kias itu adalah salah satu dalil dalam agama Islam. Yang mana ya para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sumber dalil dalam agama Islam ada dua yang sepakat, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mayoritas ulama mengatakan berikut juga ijma' dan kias, analogi. Ya. Jadi asalkan analoginya sesuai dengan kaidah, yaitu mengetahui sebabnya, ini kira-kira hikmahnya apa. Hikmahnya adalah persiapan untuk berperang. Ya, maka bisa disamakan sama-sama untuk persiapan dalam rangka berperang. Yaitu kalau memanah, yang sama yaitu melempar lembing, misalkan tombak atau meriam. Ya. Dan inilah yang dikuatkan oleh ulama dunia yang diadakan oleh OKI ya pada tahun 2003. Yang mana ulama dunia mengatakan sebuah perlombaan boleh pemenang mendapat hadiah dengan syarat tujuan, sarana dan jenis perlombaannya disyariatkan. Jadi tujuannya ini disyariatkan, yaitu tujuan dari tadi memanah, pacu kuda, pacu unta adalah untuk berjihad. Maka sarana-sarana yang tujuannya untuk syariat berjihad, maka ini dibolehkan. Kemudian begitu juga dikiaskan pada hal yang lain, yaitu bahwa Islam itu ditegakkan dan disebarkan, dijaga, ya, baik dengan berperang membela agama Islam, ya, maupun dengan berperang atau menjaga ajaran Islam itu sendiri. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, dunia internasional mereka membuat aturan yang mana dilarang untuk berperang, mengecam negara yang menjajah negara yang lain. Tetapi kita saksikan kenyataannya, ya, Islam itu memang dalam sekarang tidak terjadi peperangan, tetapi ya maksudnya yang diakui oleh negara-negara internasional. Tetapi Islam begitu banyak orang-orang berusaha merusak agama Islam itu sendiri. Artinya apa? Diajarkanlah ajaran-ajaran yang bukan bagian dari Islam. Dimasukkan ke dalam Islam, ya, ajaran-ajaran yang bukan dari Islam. Yang mana Islam itu ajarannya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mulailah banyak ajaran-ajaran dimasukkan, yang mulai dari pemikiran, kemudian kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat ini dihidupkan. Sehingga apa? Seolah-olah itu bagian dari Islam. Dan ini akan merusak Islam. Ya. Maka agama Islam itu diperjuangkan dengan bagaimana? Dengan mengetahui landasan hukum Islam itu sendiri. Menjaganya. Apa landasan hukum Islam? Sejarah Islam, yaitu Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, ini bagian dari jihad. Yaitu jihad menjaga agama Islam kemurniannya dengan menghafal Quran dan hafal hadis-hadis, mempelajari hadis Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka ini juga disyariatkan, Ya, pendapat yang kuat dari para ulama disyariatkan membuat perlombaan-perlombaan dalam rangka tujuannya ini disyariatkan menjaga Islam itu sendiri. Maka disyariatkan membuat perlombaan hafal Quran atau hafal hadis Nabi dengan siapa? Dengan syarahannya, dengan maknanya. Ini disyaratkan. Atau wawasan Islam itu sendiri supaya tahu kaum muslimin kembali kepada bagaimana sejarah awal dari negara Islam ini, sejarah-sejarah para sahabat, sejarah Nabi, kemudian ya ulama-ulama yang soleh dahulu. Nah, inilah disyariatkan. Inilah yang ketika ditanyakan kepada fatwa Dewan Ulama Arab Kerajaan Saudi, apa hukum mendapat hadiah dari lomba Al-Quran? Maka jawabannya, boleh menerima hadiah yang diberikan oleh lembaga sosial atau donatur yang peduli dengan Al-Quran. Jadi dibolehkan kita ikut perlombaan Al-Quran dan mendapatkan hadiahnya. Ini dibolehkan. Ya. Karena memotivasi agar kaum muslimin kembali pada Al-Quran, sehingga Al-Quran itu terjaga. Nah, berikutnya perlombaan yang mubah, tapi bagaimana menerima hadiahnya? Nah, ada di antara ini perlu kita ketahui. Ada perlombaan itu dimubahkan, artinya dia tidak disyariatkan dalam Islam dan tidak ada syariatnya diberikan hadiah. Ya. Jenis perlombaannya seperti ya kebugaran tubuh atau untuk menyegarkan pikiran. Ya. Karena bila tidak berguna sama sekali, maka termasuk perbuatan batil. Jadi ada perlombaan-perlombaan yang memang ada manfaatnya, menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bisa beribadah kepada Ta'ala. Kalau tidak ada manfaatnya, maka ini tentunya dilarang dalam Islam. Ya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu syai'in yalhu bihi rajul batilun." Segala hal permainan adalah batil. Jadi segala bentuk permainan, perlombaan ini batil. Batil itu artinya tidak dibolehkan dalam Islam. Kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri. Ya, ini yang dibolehkan. Kemudian tidak menjadi sebuah kebiasaan. Jadi boleh kita melakukan perlombaan, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ya. Hanya sekedar untuk menjaga badan tetap sehat atau ya untuk melakukan aktivitas habis selesai melakukan aktivitas serius, jadi untuk lebih membawa suasana lebih santai misalkan. Kemudian pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun, ya. Ini tidak dibolehkan memberikan hadiah. Imam Syafi'i berkata, ketika beliau menjelaskan hadis tadi, ya, hadis la sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin tadi. Maka berkata, tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu unta, pacu kuda dan memanah. Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan tadi. Ya. Jadi selain yang disyariatkan tadi tidak boleh memberikan hadiah. Ya. Nah, kemudian bagaimana para ulama tersebut, mereka betul-betul memiliki ketajaman pemikiran. Ya, mereka diberikan Allah Ta'ala, pikiran mereka begitu tajam sehingga mengetahui apa yang akan kemungkinan terjadi. Ini yang disebutkan Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, perlombaan dalam hal mubah, ya, yang tadi kita sebutkan, yang mubah bukan tujuannya untuk disyariatkan. Kalau syariatkan itu dianjurkan. Kalau ini yang mubah, tidak ada anjurannya dalam syariat. Ya. Maka diharamkan pemenangnya menerima hadiah, kata Ibnu Qayyim. Bukan karena materi permainan yang dilarang. Materinya bukan dilarang. Akan tetapi, andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan. Ya. Makanya Nabi melarang. Ya, Nabi melarang. Pada dasarnya muamalah itu boleh, tapi di sini Nabi menyebutkan la sabaqa, tidak boleh memberi hadiah kecuali pada tiga hal tadi dan yang semakna dari tiga hal tadi menurut para ijtihad para ulama. Nah, kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan apa hikmahnya. Seandainya dibolehkan, maka akan menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan perlombaan tersebut dan menjadikannya sebagai sebuah profesi. Dan itu terjadi, ya. Ini yang dirasakan oleh para ulama, ya. Nabi tidak menjelaskan, tapi para ulama berusaha, mereka memikirkan kenapa hikmahnya, dan itu terjadi sekarang. Akhirnya di suatu profesi, ya, profesi yang mana pekerjaannya hanya itu saja. Pagi, siang, malam, ya, dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam syariat Islam. Karena seorang muslim, kita hidup di dunia untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya, sehingga ini bisa menyebabkan lalai dari beribadah kepada Allah. Ini menjadi maisir. Ya, lalai dari beribadah kepada Allah. Nah, apa bentuk perlombaan yang mubah materinya? Ya, yaitu pertama pacu lari. Ya, yang mana Rasulullah SAW melakukan pacu lari, tapi beliau tidak memberikan hadiah. Ini hanya dibolehkan saja pacu lari dengan Ummu Aisyah. Kemudian juga berikutnya perlombaan lomba gulat tadi, kemudian angkat berat. Angkat berat. Ini tidak yang mana Rasulullah SAW diukurkan Imam Baihaqi, beliau melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat dan beliau tidak melarangnya. Ya. Tapi ini tidak ada hadiah di sana. Nah, kemudian, ya, bagaimana memberikan hadiah pada hal yang mubah tadi ini? Diberikan hadiah. Maka untuk ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena selalu disertai hal-hal yang haram. Contohnya ya olahraga seperti seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging. Nah, sebagian ulama tetap mengharamkan melakukan perlombaan ini. Sebelum ini, tadi kita sudah mengetahui dua bentuk materi perlombaan. Ada ketiga, yaitu materi perlombaan yang memang dilarang dalam syariat. Contohnya seperti menyakiti lawan. Ya, materinya ini sudah dilarang oleh syariat. Apalagi yang dipukul adalah wajahnya. Sengaja yang menang itu bagaimana kita menyakiti lawan. Maka ini haram. Ya, materi ini sudah haram. Apalagi kalau mendapatkan hadiah, maka haram keduanya. Ya, maka Islam tidak mengajarkan perlombaan seperti ini diharamkan. Maka hendaknya, ya, ini yang dijelaskan ya, berdasarkan dari dalil oleh para ulama. Adapun yang berikutnya perlombaan-perlombaan yang seperti yang kita sebutkan, ya, sepak bola, voli, maka sebagian ulama tetap mengharamkannya. Kenapa? Karena selalu diikutkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Contohnya aurat yang diumbar dalam perlombaan tersebut. Kemudian lagi ada ikut akan ada di sana judi, ya. Kemudian akan melalaikan dari waktu sholat. Nah, sehingga para ulama tetap mengharamkannya. Tetapi pendapat yang kedua, para ulama mengatakan Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengatakan boleh melakukan perlombaan itu boleh, ya, dengan tanpa adanya hadiah. Selama perlombaan tersebut ya bisa menghindari hal-hal yang bertentangan syariat. Artinya tetap menutup aurat, kemudian tidak ada diberikan hadiah. Maka dibolehkan. Ya, itulah tentang bagaimana perlombaan dalam Islam, ya, bagaimana para ulama menjelaskannya, hukum dan perlombaan. Semoga ini materi ini bisa menambahkan pengetahuan kita tentang hukum Islam dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya para ulama beristiar itu untuk kebaikan kita, karena kita bukan hidup di dunia. Seorang muslim hidupnya adalah di akhirat. Di dunia adalah untuk beramal, ya, untuk beramal sebanyak-banyaknya kepada Allah, bukan untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka kita akan menjadi rugi. Hidup dunianya sementara, sedangkan kehidupan yang abadilah di akhirat nanti. Semua kita diberikan oleh Ta'ala hidayah serta taufik untuk bisa senantiasa istiqomah di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Sisa waktu kita tanya jawab dan diskusi kalau ada yang ditanyakan. Ya, silakan kalau ada yang tanya langsung. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka dalam hal itu, ya, profesi perlombaan yang dimubahkan tadi materinya, sekarang ini banyak kaum muslimin yang melakukannya dan diberi hadiah. Apakah hasil hadiahnya profesi ini itu halal atau haram? Maka para ulama berbeda pendapat, ulama kontemporer. Pendapat pertama yaitu Dr. Saud Al-Funaisan dan Dr. Sami Al-Majid. Keduanya adalah mereka sebagai pengajar di Fakultas Syariah di Islam Imam, ya, Universitas Imam As-Su'ud. Mengatakan ini dibolehkan karena hukum muamalah asalnya adalah mubah. Ya, ini dibolehkan. Ini pendapat sebagian tadi ulama kontemporer. Adapun pendapat yang kedua mengatakan itu haram. Diharamkan, ya. Dan ini merupakan pendapat fatwa ulama, ya, kerajaan Arab Saudi. Pemenang dalam perlombaan olahraga tidak boleh mengambil hadiah atas pemenangnya. Ya, ini yang, dan ini juga fatwa Syaikh Simin mengatakan permainan sepak bola hukumnya boleh dengan syarat pemenang tidak diberi hadiah. Dan jika pemenang mendapat hadiah maka permainan sepak bola tersebut tidak dibolehkan, menjadi haram dia. Maka Allah Ta'ala terjadi perbedaan para ulama. Terus apakah itu sebagai dalil bagi kita? Ya, perbedaan para ulama itu bukan dalil dalam Islam. Maka seorang muslim Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu hukum masalah maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka maksudnya bagaimana? Kita berusaha mencari dua pendapat ini mana yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan hadis. Karena Allah merintahkan, ya, karena berbedanya, ya, berbeda pendapat, maka kita berusaha mengembalikan mana yang lebih dekat pada dalil. Maka Allah Ta'ala, ya, jadi hadis Nabi tadi, yang mana fatwa membolehkan keumuman muamalah. Tetapi ini dikhususkan oleh Nabi. Ya, memang muamalah itu asalnya boleh seluruhnya, tapi ada yang diharamkan dan diantaranya Nabi mengatakan apa tadi? La sabaqa illa fi khuffin au hafirin au naslin. Tidak boleh beri hadiah kecuali pada tiga hal. Sehingga apa? Tiga hal inilah yang dia boleh beri hadiah. Maka pendapat yang kuat adalah tadi ulama mazhab, seluruh mazhab, mazhab tadi mengatakan bahwa tidak boleh memberikan hadiah pada hal ini. Dan ini mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kira-kira jelas, Pak, ya. Ya. Silakan kalau ada yang lain atau yang tentang yang lain bukan berkaitan dengan tema. Silakan, Pak. Ulangi lagi, Pak, belum jelas. Misalnya di TV ada kuis-kuis pertanyaan dari misalnya dari produk-produk, hadiahnya umroh gitu. Itu hukumnya gimana ya, Pak Ustaz? Pertanyaannya materi pertanyaan tentang apa, Pak? Hadiah. Misalnya ada pertanyaan itu ya menjawab ya kuis-kuis gitulah. Iya, pertanyaannya materi pertanyaan tentang apa? Agama atau bukan agama? Hadiah. Hadiah. Hah? Oh, materi kuisnya itu. Iya. Ya, misalnya itu kalau mau masuk bulan Ramadan itu kan ada kuis-kuis gitu. Iya, kalau pertanyaannya tentang Islam, wawasan Islam, atau ya itu wawasan Islam secara umum, maka itu dibolehkan. Ya, pendapat yang kuat tadi, kita katakan, dari para ulama, Karena Islam itu bentuk makna yang tiga nabi tadi, maksudnya bagaimana menegakkan agar Allah selalu diibadahi. Maka maksudnya bisa jihad itu bisa dengan berperang, bersihkan kekuatan, atau bisa dengan mempelajari Islam itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya yang berkaitan dengan wawasan Islam, itu dibolehkan dan mendapat hadiahnya halal. Wallahu ta'ala. Ya. Silakan kalau ada lagi yang lain. Silakan, Pak. Apa? Jalan santai. Kemudian ada hadiah. Ya, jalan santai door prize. Ya. Door prize ini yang adakan siapa? Pemerintah. Diberikan kepada warga. Tapi ah, lewat undian. Ya. Bukan karena jalan santainya berarti kan ya. Door prize itu kan ah? Berarti enggak ada perlombaan di sana kan? Enggak ada perlombaan kan? Hanya door prize saja, hadiah saja kan. Nah, itu bukan perlombaan. Wallah ta'alam. Ya, artinya apa? Kalau yang ada kan pemerintah dan mereka ingin berikan hadiah pada rakyatnya. Ya, memberikan hadiah pada rakyatnya. Cuman kalau semua rakyat dikasih hadiah enggak cukup uang pemerintah. Ya, akhirnya apa? Diberilah undian. Caranya ya undian ini siapa yang ikut, misalkan hadiahnya adalah door prize. Berarti itu bukan perlombaan. Karena semua orang berhak mendapatkan ini. Cuman untuk hadiahnya terbatas. Semuanya mereka berhak. Enggak mungkin semuanya dikasih. Sehingga apa? Memilih dengan cara undian. Allah Ta'ala itu hadiah dari pemerintah boleh saja kepada rakyatnya. Ya. Begitu juga perusahaan, misalkan perusahaan ngasih door prize yang mesti hadiah pada mana apa karyawannya. Nah, maka itu dibolehkan. Asalkan bukan dengan perlombaan, ya. Wallahu ta'ala. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontribusi bayar. Lombanya lomba apa, Pak? Kalau boleh tahu. Bulu tangkis, ya. Tadi kita katakan pendapat kuat dari para ulama, perlombaan itu dibolehkan, enggak apa-apa kita lomba voli, lomba bulu tangkis, tapi jangan dikasih hadiah. Apalagi ini hadiahnya dari para peserta, maka jadi judi jadinya. Ya, jadi haram dia jadi judi. Ya tidak apa-apa, sekali-kali kita misalkan untuk apa suasana cair atau makin akrab dengan sama warga, kita adakan perlombaan badminton atau sepak bola atau ini, tapi jangan diberi hadiah. Ya. Caranya juga bisa misalkan ya hadiahnya bukan pada pemenang, tapi bagaimana solusinya? Solusinya semua peserta berhak dapat hadiah, bukan berkaitan dengan pemenang. Ya, misalkan dikasih ya semua yang ikut dikasih hadiah gitu. Nah, jadi bukan hikmahnya tadi Nabi mengatakan para ulama dikhawatirkan orang nanti apa yang terjadi itu. Kena ada dalilnya sebetulnya. Wallahu ta'alam. Nanti kita lanjutkan setelah kebanyakannya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamualaikum, bagaimana pendapat Ustaz tentang penggunaan tabung gas 3 kg yang bertulis hanya untuk masyarakat miskin? Ya. Jadi bagaimana tentang ini? Maka dalam Islam Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin kalian. Maka pemimpin adalah ditunjuk oleh masyarakat untuk ditaati, dan Allah memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin selama dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memerintahkan pada kita untuk mentaati pemimpin. Maka kalau pemimpin sudah membuat aturan hanya untuk masyarakat miskin, maka kalau miskinlah yang boleh menggunakannya. Ya, maksudnya miskin itu apa? Maka ya di sini pemerintah buat aturan miskin atau tidak. Kalau tidak diatur oleh pemerintah, miskin oleh pemerintah, maka miskin menurut syariat Islam adalah orang yang kurang pendapatannya dari kebutuhannya. Ya. Belum tentu orang yang kelihatannya punya mobil, punya ini, dia orang kaya. Siapa tahu pendapatannya masih kurang dari kebutuhan keluarganya. Utangnya di mana-mana misalkan, maka masih boleh bagi dia menggunakan gas ini. Tapi kalau pemerintah mengatur miskin itu misalkan yang di bawah sekian pendapatannya, maka kita harus mentaati aturan pemerintah karena Allah yang perintahkan. Allah taala. Yang kedua, penggunaan galon air mineral untuk dipakai menampung air selain merek air tersebut, padahal di galon tersebut hanya boleh diisi untuk merek tersebut. Nah, maksudnya boleh tidak kita menggunakan galon merek tersebut yang mana hanya diizinkan untuk mengisi air tersebut? Ya. Yang pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa menjawab, ketika kita membeli air galon kemasan tersebut, galonnya sudah kita beli atau belum? Sudah. Kalau sudah milik kita beli, ya milik kita, hak kita, terserah kita mau kita apakan. Paham maksud saya? Ya, maka terserah kita. Kalau sudah kita beli, ya jadi hak milik kita. Terserah kita mau isi dengan air manapun. Karena galonnya sudah kita miliki. Ya, maka wallah ta'alam. Ya, maka aturan tersebut ya menjadi batal dia. Karena kepemilikan dalam Islam itu, kalau memang sudah kita beli, artinya galon itu milik kita, bebas kita mengatakan. Tapi kalau maksudnya galon ini yang kami sewakan, ya wajib dikembalikan pada kami nanti, ya kami akan kembalikan uang kamu. Maka ya, berarti kita harus menepati persyaratan tersebut. Yang mana al-muslimuna inda syurutihim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kaum muslimin wajib mentaati persyaratan yang mereka bikin. Ya wallahu ta'ala alam. Ya itu yang saya ketahui. Silakan kalau ada yang lain. Silakan. Amin. Silakan. Hadiahnya dari lembaga Libawi. Ya, itu. Apa? Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Masya Allah. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bermanfaat. Yang pertama, perlombaan disyariatkan. Contohnya memanah. Tapi yang mengadakannya yaitu hadiah diberikan oleh lembaga keuangan ribawi. Apakah boleh kita mengikutinya? Maka di sini ketika mereka yang mengadakan, mereka juga tujuannya untuk menyebarkan, mengiklankan produk apa lembaga keuangan mereka. Ya, berarti ini termasuk kita tolong menolong dalam membantu mereka menjadi dikenal di masyarakat. Ya, maka Allah Ta'ala tidak boleh kita mengikutinya. Ya, tidak boleh kita mengikutinya untuk menghindari tolong menolong dalam menyebarkan iklan terhadap lembaga keuangan ribawi tersebut. Allah Ta'ala. Dan kedua, bolehkah kita mengikuti perlombaan yang dibolehkan secara syariat, yang mana kita tidak mengambil hadiahnya? Ya, Allah Ta'ala, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya itu saja. Saya rasa cukup. Kita cukupkan. Semoga ini diberikan keberkahan Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.